Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Kembali kita hadir dalam presentasi seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Kita lanjutkan lagi tentang akidatul Islamiyah, tentang keimanan pokok, tentang keyakinan yang paling mendasar dan prinsip. Kita perkuat lagi tentang konsep tauhidullah, yaitu mengesakan Allah ya, dalam segala aktivitas hidup kita, kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang budiman dan cerdas, sekedar untuk mengingatkan kembali, tauhidullah adalah prinsip dasar keyakinan utama dari semua aturan hidup yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala lewat para nabi dan rasulnya. Jadi tauhidullah adalah seperti al-urwatul wuthqa, ya, urwatul wuthqa, tali yang kokoh yang menghubungkan, yang menyambungkan antara satu nabi ke nabi berikutnya, dari satu rasul ke rasul berikutnya, sampai nabi dan rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau wafat sekitar 14 abad lampau. Nah, setelah Rasulullah Muhammad sallallahu wafat, maka tidak ada nabi, tidak ada rasul lagi sampai akhir zaman. Berarti tidak ada wahyu lagi. Allah biarkan manusia ya, sampai akhir zaman terserah apakah mau beriman atau kufur, apakah mau mengikuti ya, sunnah perhidupan Rasulullah Muhammad SAW atau tidak, apakah mau percaya atau berpaling dari apa yang telah diserukan, apa yang telah disampaikan Muhammad SAW. Allah biarkan. Dan nanti Allah akan membalas semua perbuatan, aktivitas hidup, keyakinan, konsep hidup, apa yang dipikirkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang diperjuangkan oleh semua manusia. Apapun yang dilakukan, yang diusahakan, yang diperjuangkan, Allah akan balas sesuai dengan kriteria, barometer, indikator, parameter, variabel yang Allah berikan, yang Allah sudah sampaikan, yang sudah Allah wahyukan, dengan ya, ya dengan keadilan yang sebenar-benarnya, tanpa ada kezaliman sedikitpun. Jadi parameter, barometer, ya, variabel, indikator yang dipakai oleh Allah itu juga sudah disampaikan kepada manusia. Ya, lewat wahyu-wahyu Allah, ya, lewat perkataan para nabi dan rasulnya. Semua kriteria sudah disampaikan, ya, terserah manusia mau percaya atau tidak, ya, terserah manusia mau memperhatikan sungguh-sungguh atau berpaling ke konsep parameter atau ke variabel, ke indikator yang lain. Allah sudah jelaskan semuanya, Allah sudah sampaikan semuanya kepada manusia, terserah manusia mau percaya atau tidak. La ikrah fiddin, qattabaina rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, ya. Tidak ada paksaan dalam konsep hidup, keyakinan, karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Mana jalan yang lurus, mana jalan yang sesat. Sudah jelas sekali, ya. Dan semua itu ada konsekuensinya. Ya, semua jalan yang diambil oleh manusia ada konsekuensinya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, tauhidullah, ya. Supaya kita bisa berpegang teguh dengan konsep tauhidullah, hanya mengesahkan Allah, maka kita juga harus mengenal jalan-jalan, langkah-langkah yang menuju ke syirik. Syirik adalah mensekutukan Allah, ya. Atau jalan-jalan yang sama sekali tidak mengenal Allah, ya. Jadi tauhidullah maknanya adalah hanya menyembah kepada Allah Tuhan satu-satunya di seluruh jagat raya ini, di seluruh dimensi kehidupan, ya. Allah adalah Tuhan seluruh makhluk. Allah adalah penguasa sejati, ya, seluruh bentuk kehidupan. Kehidupan yang nyata maupun yang gaib, kehidupan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, kehidupan di dunia ini maupun kehidupan nanti di setelah mati. Semuanya adalah Allah yang menguasai, Allah yang maha mengetahuinya, dan Allah lah yang raja yang sesungguhnya. Ya. Nah, jadi kita harus mengenal, ya, jalan-jalan, langkah-langkah menuju kesyirikan. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kita supaya bertauhidullah, dan Allah mendorong manusia supaya menuju jalan ketauhidullah. Dan Allah melarang syirik. Dan Allah juga, ya, menyeru manusia supaya menjauhi jalan-jalan menuju syirik. Jadi jalan-jalan menuju syirik, arah-arah yang menuju syirik, itu kita juga jauhi. Bukan hanya syiriknya, tapi juga jalan menuju ke sana. Ya. Jadi ketika Allah melarang sesuatu, ya, sesuatu itu sebagai dosa besar, ya, ya, maka Allah juga melarang langkah-langkah ke dosa besar itu. Ya. Allah juga melarang arah menuju ke dosa besar itu, keburukan itu. Ya. Nah, maka juga Allah memberikan informasi supaya, ya, segala hal yang menuju kepada kesyirikan itu Allah peringatkan pada manusia supaya berhati-hati, ya, supaya menjauhi. Nah, iblis syaitan itu sangat suka kalau manusia itu syirik. Iblis syaitan, musuh utama manusia, itu sangat menginginkan sekali supaya manusia itu syirik. Ya, yaitu menyembah, ya, Tuhan selain Allah. Atau tidak menyembah Tuhan sama sekali. Ya. Kalau tidak menyembah Tuhan sama sekali, atau ateis, atau komunis, itu berarti juga, ya, berarti juga sama juga dia tidak tauhidullah, ya. Karena tauhidullah adalah menyembah Allah satu-satunya, ya. Jadi lawannya ada dua, yaitu tidak menyembah Tuhan sama sekali atau menyembah Tuhan lebih dari satu. Ya. Lebih dari satu berarti bisa satu, dua, tiga, atau banyak. Jadi tauhidullah adalah satu Allah, satu Tuhan, ya. Untuk seluruh makhluk, untuk seluruh kehidupan, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Nah, iblis syaitan itu menyeru manusia supaya syirik. Nah, atau kalau orang itu nggak bertuhan, ya, tidak mengenal Allah, pada dasarnya dia juga menyembah Tuhan yang lain, yaitu apa? Hawa nafsunya. Dia menyembah keinginan dirinya sendiri, ya. Maka syaitan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang disembah, yang diikuti, yang diingin, yang jadi turuti, yang ditaati. Apapun keinginannya, hawa nafsunya diikuti. Makan enak, minum enak, ya, punya tempat tinggal bagus, mewah, sarana-sarana hidup yang nyaman, mudah, enak, ya, ya. Kemudian fasilitas bergembiraria, bersenang-senang, ya, dan sebagainya. Itu adalah mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu. Dan iblis syaitan menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Nah, jadi maka kita harus mengenal tipu daya iblis syaitan. Ya. Kenapa? Karena, ya, Iblis suka sekali dengan orang yang syirik. Kenapa? Karena kalau orang sudah syirik, ya, mensekutukan Allah, dia beramal berbuat, ya, menyembah kepada selain Allah, ya, maka semua amal dia, perjuangan hidup dia, jerih payah dia, ya, ibadah dia, ya, doa-doa dia, dan semuanya itu enggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Useless. Semua amal dia, ya, dari pagi, siang, sore, malam, ya, kerja keras dia, ya, kemudian penderitaan dia, kesusahan dia di dunia, segala macam problem yang dihadapi di dunia, ya, tidak ada gunanya bagi dia, ya, nanti di akhirat. Sama sekali tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dia syirik kepada Allah, mensekutukan Allah. Dia menyembah Tuhan selain Allah. Ya. Ya. Nah, ini penting sekali tauhidullah. Jadi dasar daripada diterimanya amal nanti di akhirat yang kita sebut sebagai amal soleh itu adalah amal yang benar-benar berdasarkan tauhidullah, yaitu murni untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu keikhlasan. Buah daripada tauhidullah adalah keikhlasan. Ikhlas, ya, mempersembahkan hidup dan kehidupan, semua amal ibadah, amal aktivitas hidup untuk Allah semata. Nah, ini adalah keikhlasan. Kemudian ada taugut, ya. Ya. Jadi kita juga harus mengenal apa itu taugut. Taugut adalah segala sesuatu yang bisa mendominasi hati manusia selain Allah. Segala sesuatu yang dijadikan tujuan hidup selain Allah. Segala sesuatu yang ditakuti, ditaati, ya, diserahkan penghambaan, diserahkan loyalitas selain Allah. Itu taugut. Ya. Jadi kalau kita takut seseorang, kemudian kita serahkan ketaatan kita, loyalitas kita kepada seseorang itu. Ya, mungkin seseorang itu adalah penguasa, seseorang itu adalah pejabat, seseorang itu adalah atasan kita, bos kita, orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan di sekitar kita, orang yang memiliki banyak reputasi-reputasi hebat. Kemudian kita serahkan, ya, loyalitas kita, kita taati, tundukin, ya. Kemudian tanpa peduli apakah ketaatan perintahnya atau instruksinya itu sesuai dengan instruksi Allah atau tidak, ya, itu berarti menjadikan orang itu, penguasa itu, ya, pejabat itu sebagai taugut, ya, mengalahkan Allah, ya, mengalahkan Allah. Nah, ini yang bahaya. Jadi, nah, taugut bisa juga harta, ya, harta. Jadi orientasi hidupnya untuk harta, yang mendominasi hatinya adalah harta, ya, yang dijadikan sebagai tolak ukur segala sesuatu adalah harta. Karena dengan harta dia bisa bersenang-senang, dengan harta dia bisa hidup mudah, enak, nyaman, makmur, sejahtera. Sehingga harta menjadi tujuan hidup dia dan mendominasi hati kita, hatinya mendominasi hati dan pikirannya. Nah, ini kemudian mengalahkan Allah. Mengalahkan Allah sehingga itu harta bisa menjadi taugut. Ya. Jadi segala sesuatu selain Allah, ya, yang bisa mendominasi hati manusia, yang dijadikan sebagai tujuan hidup dia, yang ditaati, yang ditakuti, yang diberikan loyalitas dan menjadi motivasi terbesar hidup dia, ya, maka itu taugut. Ya, maka kita harus hati-hati. Kita harus menyikirkan taugut. Maka Allah berfirman, "Fama yakfur bitaqut ayu min billahi faqadis tamsaka bil urwatil wusqa." Lang fisomala. Ya. Jadi barang siapa yang mengingkari taugut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada tali Allah. Ya. Tali Allah adalah ketentuan Allah, tali Allah adalah wahyu Allah, tali Allah adalah Al-Quranul Karim, kitab suci Allah, tali Allah adalah segala sesuatu aturan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Ya, tali Allah adalah Islam. Sistem hidup manusia, sistem hidup kehidupan adalah Islam. Ya. Maka lang bisa malah tidak akan dia sesat selama-lamanya. Jadi langkah pertama kita adalah mengingkari taugut dulu. Ya. Jadi kalau sekarang kita, ya, ya, di hati kita, di perasaan kita, pikiran kita, ya, masih orientasinya duniawi, ya, yang mendominasi hati kita, ya, itu adalah ketakutan akan, ya, Contohnya kemiskinan. Ya, kita takut miskin. Kita takut menderita di dunia ini. Kita takut hidup kita susah. Ya. Nah, karena supaya kita tidak miskin, tidak hidup susah, ya, supaya kita tidak menderita, maka kita mengorbankan semuanya untuk supaya kita hidup makmur sejahtera. Ya. Ya. Tidak peduli dengan Islam, tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan akhirat, tidak peduli dengan sunnah Nabi, tidak peduli dengan hadis-hadis Rasulullah, tidak peduli dengan sirah Nabawiyah, tidak peduli dengan dakwah jihad fisabilillah. Ya. Nah, ini maka ini adalah itu bisa menjadi takut dan itu mendominasi hati kita, maka kita harus keluarkan itu. Ya. Kita harus singkirkan dominasi itu tadi, dominasi ketakutan akan miskin, ketakutan akan menderita dan sebagainya. Kenapa? Harus kita singkirkan dulu. Karena yang berat, ya, orang berubah itu adalah menyingkirkan sesuatu yang sudah mendominasi di hati dan itu menjadi berkarat. Sudah berkarat. Kenapa? Sudah dibina, sudah dikondisikan sejak dari kecil. Ya. Ya. Oleh siapa? Oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, oleh orang tua kita, oleh sanak family kita, oleh guru-guru kita, ya, oleh tokoh-tokoh masyarakat, ya, ya, tetangga dan sebagainya, yang di mana konsep itu tadi itu adalah menyalahi tauhidullah. Ya, ya. Jadi konsep hidup, ya, yang mendidik kita, membina kita untuk kita supaya hidup kita didominasi oleh tagut. Maka ini kita harus singkirkan dulu, ya. Jadi sekali lagi, tagut segala sesuatu yang bisa mendominasi hati kita dan kita harus singkirkan. Selain Allah. Maka kita singkirkan dan kemudian kita ganti dengan Allah. Ya, maka fama yakfur bi tagut ayyuk mimbillah. Ya. Jadi barang siapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, ya, artinya di hati kita itu kita singkirkan tagut-tagut, kemudian kita ganti dengan hanya Allah Subhanahu wa taala semata, dengan tauhidullah. Maka kita perlu mempelajari, ya, apa konsep tagut, konsep Allah, ya, konsep kita perlu mengenal Allah, juga mengenal lawan Allah, yaitu tagut-tagut tadi, ya. Jadi tagut itu bisa kedudukan, bisa jabatan, bisa harta, ya, bisa sistem hidup di luar Islam. Bisa tujuan hidup selain yang ditentukan Allah. Bisa iblis syaitan, bisa juga, ya. Bisa juga hawa nafsu, ya. Bisa juga segala sesuatu kepentingan duniawi, tujuan hidup duniawi yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berasal dari apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bisa takut. Dan itu mendominasi awenak, mendominasi hatinya dan dijadikan sebagai tujuan hidup dia siang malam. Yang diingin dituju, yang ingin diarah, yang dicintai, ya, sedemikian rupa, ya. Sehingga mengalahkan Allah. Dan itu bisa juga wanita, wanita cantik, ya. Bisa wanita cantik, bisa anak-anak, ya. Bisa orang tua, bisa siapapun di mana kecintaan, ya. Dominasi wanita tadi, orang tua tadi, tetangga tadi, atau siapapun itu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hatinya. Nah, ini adalah menyingkirkan tagut dulu. Jadi kita, ya, pengaruh kekuasaan, ya, dominasi daripada tagut-tagut tadi itu kita singkirkan dan kemudian kita menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, ya, berserah diri kepada Allah, ya. Kemudian kita tunduk patuh kepada Allah. Nah, inilah tauhidullah. Saudaraku yang budiman dan cerdas, tauhidullah kelihatannya sesuatu yang mudah, ya. Tetapi memang butuh perjuangan, ya. Mudah tapi perjuangan menuju tauhidullah itulah yang butuh kesungguh-sungguhan. Ya. Ketika Rasulullah dulu menyampaikan dakwahnya kepada umatnya, kepada kaum Quraisy di Mekah, ya, agar tauhidullah, ya, agar umatnya, agar kaumnya, agar orang-orang, ya, itu meninggalkan sesembahan, ya, berhala-berhala, menuju kepada hanya menyembah Allah, Allah yang maha menguasai, ya, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha esa, Allah yang maha pencipta seluruh kehidupan, Allah yang maha memelihara seluruh kehidupan. Kemudian meninggalkan berhala-berhala itu. Nah, makna daripada tauhidullah itu adalah, sekali lagi, ya, adalah ketika kita la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, ya, mengakui bahwa hanya Allah adalah Tuhan satu-satunya, ya, itu maka Allah yang wajib kita sembah satu-satunya, Allah juga yang wajib kita taati dan tunduki satu-satunya. Ya. Jadi hidup kita itu harus mengikuti aturan, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang diperintah kita ikuti, apapun yang dilarang kita jauhi, apapun sisi hidup yang diturunkan itu kita jalani. Nah, ini adalah tauhidullah, konsekuensi daripada tauhidullah. Nah, sementara kalau meninggalkan sesembahan berhala itu berarti meninggalkan sistem hidup, aturan hidup, ya, yang merupakan turunan daripada penyembahan kepada berhala itu. Apa itu? Yaitu sistem hidup, aturan yang mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Yang diwarisi dari bapak-bapaknya, kakek-kakek, neneknya. Turun-temurun diwarisi aturan itu yang bersumber dari apa? Dari penyembahan kepada berhala. Karena berhala, ya, karena berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan mandorat sedikit pun, ya, kepada manusia, maka aturan hidup yang dipakai oleh manusia itu adalah mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan manusia, yaitu apa? Yaitu terutama keinginan tokoh-tokoh, para penguasa, orang-orang yang memiliki jabatan, kedudukan, kekuasaan. Dan semua, ya, semua Tuhan selain Allah, ya, karena semua Tuhan itu selain Allah itu lemah, ya, tidak bisa memberikan manfaat dan mandorot, maka, ya, sistem yang dibangun di luar daripada Islam, di luar daripada tauhidullah itu adalah sistem yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, ya, ya, apapun itu, ya. Seseorang misalkan menyembah, ya, menyembah salib Yesus Kristus, ya, ya. Nah, ketika seseorang menyembah Yesus Kristus, Tuhan Anak, yang diklaim sebagai dia adalah Tuhan Anak, ya, Yesus Kristus salib, ya, maka mereka dengan sistem penyembahan itu mereka bingung. Apa sistem hidup yang, aturan hidup yang mau mereka tegakkan untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini. Sementara, ya, sementara ini adalah sesuatu yang diada-adakan. Ya, ya, ya, sesuatu yang diada-adakan. Akhirnya mereka membuat suatu aturan yang ditulis sendiri oleh manusia, ya, ditulis sendiri oleh manusia, dimasukkan dalam kitab sucinya, ya kan? Kemudian itu kemudian disebarluaskan, diceramahkan, didoktrinkan di mimbar-mimbar khutbah, di mimbar-mimbar kegiatan keagamaan kepada kaumnya. Nah, sumbernya adalah hawa nafsu. Satu-satunya aturan yang adil, yang tidak bersumber dari, yang tidak dari sumber, tidak bersumber dari hawa nafsu manusia adalah aturan dari Allah. Ya. Karena apa? Karena Allah tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan makhluk. Jadi Allah bebas dari hawa nafsu. Maha suci Allah dari hawa nafsu. Ya, Allah tidak memiliki, ya, ya, syahwat seperti manusia. Ya. Allah tidak memiliki tidak menginginkan kedudukan. Ya, tidak menginginkan harta. Loh, sementara karena semua yang di dalam bumi manusia milik Allah, ya kan? Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Jadi sudah enggak membutuhkan ya, apa? Kekuasaan harta di sisi manusia. Nah, sementara kalau manusia ya membuat suatu aturan itu dipengaruhi oleh ya dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Karena apa? Dia ya, yang membuat aturan itu banyak kan adalah penguasa. Ya. Penguasa, tokoh. Ya. Penguasa tokoh ini membuat aturan berdasarkan apa? Berdasarkan hawa nafsu dirinya, berdasarkan kemauan, keinginan, hawa nafsu kelompoknya, organisasinya, partainya, atau siapa. Gitu. Maka dia buat aturan yang menguntungkan ya, menguntungkan dirinya, yang menguntungkan kelompoknya, yang menguntungkan partainya. Ya. Ya. Semua aturan yang dibuat manusia menguntungkan manusia itu sendiri. Beda dengan Islam. Islam adalah aturan dari Allah. Ya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan Islam, maka ya itu bebas dari hawa nafsu Muhammad. Ya. Karena tugas Rasul itu menyampaikan wahyu Allah dan tugas Rasul juga menjadi contoh, ya menjadi contoh manusia lain umatnya untuk komitmen dengan aturan dari Allah itu. Walaupun aturan dari Allah itu ya kadangkala itu ya. Kadangkala itu ya, tidak sesuai dengan yang diinginkan manusia atau bahkan ya tidak diinginkan oleh pribadi Nabi Rasul itu, tapi karena pribadi Nabi Rasul itu harus taat kepada Allah maka dia harus ikuti Allah. Ya. Contohnya adalah ketika seseorang ya sudah biasa minum khamr. Ya. Sudah biasa turun-temurun budaya di masyarakatnya minum khamr. Tapi karena Allah sudah mengharamkan minum khamr, ya, memabukkan, minuman mabukkan, ya udah tinggalkan. Walaupun hatinya, hawa nafsunya ingin minum khamr karena minum khamr itu ya enak ya. Enak. Ya katanya wallah alam karena saya sendiri tidak pernah minum khamr alhamdulillah ya. Ya. Tapi memabukkan dan itu sumber dari banyak kriminal ya. Ya. Kerusakan. Maka Allah haramkan ya karena cinta kepada Allah, taat kepada Allah maka tinggalkan. Ya. Rasulullah pernah pernah memarahi Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah ya, seseorang yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Ketika Usama itu membunuh dalam peperangan membunuh seseorang yang di akhir ketika dia sudah jatuh musuhnya itu kemudian dia mengucapkan ya asyhadu alla ilaha illallah. Maka dia ketika dia jatuh baru jatuh dalam peperangan itu ya ketika mau ditebas lehernya itu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, tapi Usama tetap membunuhnya karena menyangka dia bertauhidullah itu untuk menyelamatkan nyawanya itu. Nah, kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah dan Rasul marah besar. Ya. Ya, marah besar kepada Usama bin Zaid. Ya. Walaupun Usama ini kesayangan Rasulullah, tetapi Rasulullah marah besar kepada Usama bin Zaid. Ya. Apakah engkau sudah membelah isi dadanya? Dan sudah yakin, sudah mengetahui persis bahwa memang dia itu hanya mengucapkan kalimat tauhid itu hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Apa kamu sudah yakin? Nah, itu. Tentu enggak yakin, karena itu ada di dalam dada dan tidak bisa dilihat oleh manusia. Maka Rasulullah marah besar sama Usama bin Zaid. Dan itu menjadi pelajaran penting bagi Usama bin Zaid. Jangan sekali-kali membunuh seorang muslim ya, tanpa hak gitu. Walaupun dalam kondisi ya dia mungkin hanya berkilah mungkin ya mungkin kita enggak tahu persis kalau enggak tahu persis jangan bersandar kepada don, jangan bersandar kepada perkiraan atau persangkaan aja. Nah, ini penting sekali ya. Pelajaran penting artinya apa? Artinya satu sisi Rasulullah itu menyayangi Usama bin Zaid. Tetapi ya, karena ya hukum Allah itu kita dilarang untuk membunuh sama muslim, ya, maka ya, maka itu harus ditegakkan, ya. Aturan itu harus ditegakkan. Jadi tidak mengikuti hawa nafsu seseorang. Ya. Nah inilah. Jadi penting sekali beda sekali antara Islam dengan selain Islam, antara tauhidullah dengan syirik. Kalau Allah, kalau tauhidullah itu aturannya bersumber langsung dari Allah, ya, tanpa ada kepentingan hawa nafsu. Kenapa? Allah Maha Suci. Sementara kalau seseorang itu menyembah selain Allah, ya, maka dia akan membuat aturan hidup, ya, keyakinan hidup, konsep hidup yang bersumber dari hawa nafsu manusia, yang ditulis oleh para tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh agamanya, ya, para pembesar agamanya, ya, kemudian dibantu oleh tokoh-tokoh politiknya, rajanya, menterinya, ya, panglimanya, jenderalnya, tokoh-tokoh pengusahanya, orang-orang hartawan dan sebagainya, orang-orang yang memiliki pengaruh, dan itu kemudian dibuat aturan, ya, yang aturan itu menguntungkan orang-orang elit ini. Nah inilah yang terjadi dari dahulu kala, ya, ya, sampai sekarang, ya, sampai sekarang, ya. Maka orang-orang yang menolak paling keras terhadap konsep Islam, ya, terhadap tauhidullah itu adalah al-malak, ya, al-malak yaitu orang-orang tokoh-tokoh, ya, para penguasa, para pembesar negeri, ya, penguasa militer, ya, hartawan, penguasa politik, ya, pemerintahan, ya, itu adalah orang-orang yang menolak terhadap Islam. Kenapa? Karena kepentingan mereka terganggu, ya, karena kesenangan mereka, kedudukan mereka terancam. Maka kita tahu bahwa ketika Rasulullah berdakwah di Mekah dulu, di awal periode dakwah di Mekah, ya, maka yang paling resah terhadap dakwah Rasulullah Muhammad SAW itu adalah para pembesar-pembesar Quraisy, ya, para pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, ya. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ya. Abu Lahab ini adalah Abdul Uzza, paman Rasulullah sendiri. Abu Jahal itu adalah Amr bin Hisyam yang disebut sebagai Habul Hakam, ya. Kemudian ada Uqbah bin Abi Mut'aid, ada Aswad bin Abdul Muthalib, ya. Ada As bin Wa'il, ada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah seorang tokoh yang intelek, ya. Orang yang orang yang punya kepintaran, ya. Intelek, orang-orang yang memiliki intelijen yang bagus, ya, kepintaran yang bagus. Walid bin Mughirah dihormati, disanjung oleh kaumnya. Kemudian ada Nadhar bin Haris, ada Aswad bin Abdi Zahud, ada Hakam bin Abi As, ada Abu Sofyan bin Harb sebelum masuk Islam, ya, dan juga ada Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Jadi ini adalah tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh. Kemudian mereka, ya, keresahan mereka itu kemudian karena mereka takut dengan agama baru, dengan sistem hidup baru yang dibawa oleh Muhammad, dengan konsep hidup baru, ya, maka mereka mendatangi, ya, paman Rasulullah SAW Abu Thalib, ya, dan berkata, wahai Abu Thalib, hendaklah engkau, ya, dari sekarang ini melarang keponakan engkau dari mencela kami, ya, mencela para orang tua kami dan berhala-bala kami, mencela sistem hidup kami, ya, aturan hidup kami, ya. Jika tidak, maka terpaksa kami akan memusi engkau dan juga memusi dia. Dan jika memang sudah kami rasa perlu, ya, maka dia akan kami bunuh dengan terang-terangan. Jadi ini adalah sebuah ancaman, ya, ancaman kepada Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian permintaan mereka itu sedemikian rupa, ya, didengarkan oleh Abu Thalib, dan kemudian Abu Thalib mendatangi Muhammad Rasulullah SAW, ya, kemudian berkata, wahai anak saudaraku, ya, anak saudaraku laki-laki, ya, hendaklah dari sekarang ini engkau menghentikan perbuatan engkau yang sudah-sudah itu, engkau hentikan dakwah engkau, seruan engkau, ya, jangan engkau ulangi lagi menyalahkan warisan budaya, sistem hidup, penyembahan dari warisan dari orang-orang tua kita. Ya. Ya. Jadi engkau hentikan, janganlah memberatkan tanggungan dan beban atas diriku yang aku tidak akan kuat memikulnya. Hendaklah engkau menghentikan seruan engkau yang begitu keras dan tajam itu. Ya. Maka Rasulullah mendengar perkataan pamannya demikian, ya. Maka beliau, ya, merasa, ya, merasa terhina, ya, tertusuk hatinya, ya, dan menyangka bahwa pamannya, ya, Abu Thalib itu sudah merasa keberatan membantunya. Maka dengan kemudian Rasulullah menjawab, ya ami, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamari fi yasari ala an usruka, ya, ala an asruka hadzal amra ma taraktuhu hatta yusyira Allahu au uhlaka fihi. Ya. Wahai pamanku, ya, demi Allah, kalau mereka, ya, para tokoh-tokoh Quraisy itu meletakkan matahari di kananku, ya, di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah ilallah ini, meninggalkan seruan tauhidullah ini, meninggalkan urusan perjuangan ini, ya, menegakkan Islam, menegakkan tauhidullah, ya, tidaklah aku meninggalkannya, sehingga Allah memberi kemenangan, ya, terhadap urusan ini, terhadap agama ini, terhadap aturan hidup ini, terhadap tauhidullah, ya, atau aku hancur, dihancurkan, binasakan di dalamnya. Jadi tegas sekali, ya. Ini adalah di dalam Sirah Nabawiyah ditulis dengan, ya, kata-kata emas, dengan kalimat emas, ya. Ketegasan Rasulullah SAW. Ya. Jadi seperti itulah, ya. Dan para nabi dan rasul sebelumnya yang menolak dakwah para nabi dan rasul itu adalah, ya, kebanyakan memang orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berkuasa. Ya. Dan sekarang juga, ya, dakwah Islam itu yang menolak siapa? Para penguasa, kebanyakan para penguasa, ya, para penguasa militer, ya, para orang-orang tokoh-tokoh yang memiliki kekuasaan, pengaruh, ya, ya, punya jabatan, punya kedudukan, ya, itu mereka menolak Islam, ya, menolak Islam. Dan konyolnya lagi, anehnya lagi adalah justru para penguasa itu mengaku Muslim, ya, tapi ketika aturan hukum Islam itu mau ditegakkan, justru malah mereka menolaknya, ya, dengan apa? Dengan berargumentasi bahwa ini sudah menjadi kesepakatan para pendiri dari bangsa ini, dari negara ini, dari lembaga ini, dari organisasi ini, ya, dari partai ini, ya, ya, sudah menjadi kesepakatan dulu orang-orang terdahulu, ya, para pahlawan, para pendiri, para orang-orang banyak berjasa itu sudah sepakat bahwa kita harus menganut sistem aturan ini, dasar ideologi ini, ya. Maka dengan membabi buta, ya, ditolak Islam. Ya. Padahal Islam adalah aturan dari Allah, ya. Dari aturan dari Allah. Ya. Yang benar-benar adil, ya. Benar-benar adil, dan orang yang berjuang, ya, orang yang berjuang adalah orang yang berjuang untuk Islam. Ya. Kalau dia ingin selamat di akhirat nanti. Nah, sementara orang yang menghalang-halangin perjuangan Islam itu yang diancam oleh Allah dengan neraka. Nah, ini pentingnya sekali, ya, kita kembali kepada konsep hakikat. Ya. Hakikat Allah melihat hakikatnya, bukan status atau bukan apa? Pakaian luarnya, ya. Ya, bukan pakaian luarnya, ya, tetapi hakikatnya, hatinya, hatinya, hakikatnya. Bisa jadi seseorang itu Muslim, tetapi hakikatnya dia adalah sudah kafir di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia menolak Islam, menolak aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menghalang-halangin orang lain ya untuk berislam dengan benar. Kenapa? Karena mereka jahil terhadap Muslim, tapi jahil terhadap Islam. Jadi Muslim tetapi dia tidak mengenal Islam. Yang diperjuangkan dalam hidupnya itu memang bukan Islam, tetapi sistem hidup selain Islam, sistem hidup nasionalisme, sistem hidup hedonisme, materialisme, ya, liberalisme, sistem hidup humanisme, kemanusiaan, ya, sistem hidup duniawi, ya, sistem hidup duniawi yang bersumber dari mana? Kalau kita telusuri dari hawa nafsu manusia, segala sistem hidup selain dari Islam, ya, yang bukan dari Allah, itu adalah sistem hidup yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Apapun itu bentuknya, ya. Bagaimanapun warnanya, ya. Dan itu mengikuti hawa nafsu, ya, yang merupakan hasil daripada makar yang dilakukan oleh iblis dan setan. Nah, ini penting sekali kita membuat suatu pembeda, garis pembeda Furqan, ya. Ya, Furqan antara kelompok Allah dengan kelompok setan, antara jalan hidup yang benar dan jalan hidup yang salah. Jangan sampai kita mengaku, menganggap, ya, menyangka, meyakin bahwa kita di jalan yang benar, ya, sementara kita itu berada di hizbus syaitan, ya. Jalan hidup yang kita temui adalah jalan hidup kesesatan. Bukan jalan hidup yang benar, bukan jalan hidup Allah dari Allah, bukan jalan hidup Islam. Ya, gitu, ya. Sebagaimana presentasi kami sebelumnya, ya, jalan hidup Islam itu jelas. Jalan hidup aturan dari Allah itu jelas. Ya. Orang-orang yang masuk di situ juga jelas. Ya. Ya. Sementara jalan hidup yang sesat itu juga jelas. Ya. Jelas sekali, walaupun jalan hidup yang sesat ini banyak sekali warnanya. Ya. Banyak sekali ragam dan jenisnya. Jalan hidup yang benar, jalan hidup yang lurus cuma satu. Yaitu jalan hidup yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jalan hidupnya para nabi dan rasul semuanya. Ya. Ya. Di mana aturannya itu sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi dan rasul, beliau adalah manusia biasa, ya. Dan beliau aturan itu bukan dari nabi dan rasul, tapi Allah, aturan adalah dari Allah. Apa yang disabdakan oleh para nabi dan rasul itu adalah juga aturan dari Allah. Dari Allah, bukan dari hawa nafsu manusia. Hawa nafsu para nabi dan rasul itu bukan, ya. Karena apapun yang disampaikan oleh nabi dan rasul, yang diperintahkan oleh nabi rasul itu adalah juga merupakan perintah dari Allah. Tidak boleh mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini adalah tugas utama para nabi dan rasul. Maka aturan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah aturan dari Allah, murni dari Allah, dan Allah Maha Suci, Allah tidak zalim sedikit pun pada manusia. Jadi maka aturan yang ditegakkan, yang diturunkan oleh Allah itu adalah aturan yang adil, benar-benar adil, ya, untuk seluruh kehidupan manusia, ya, yang akan mendatangkan, ya, keselamatan bagi manusia dunia dan akhirat, yang akan mendatangkan kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat, ya. Dan yang terpenting adalah selamat di akhirat, selamat dari api neraka dan azab kubur. Azab kubur dan api neraka masuk surga. Karena itu adalah kehidupan yang sejati, kehidupan yang selama-lamanya. Nah, ini penting sekali kita memahami hal seperti ini, ya. Jadi keyakinan Rasulullah, ya, untuk berbergantung kepada tauhidullah, ya. Pernah Rasulullah itu ditawarin, ya, oleh para pemuka Quraisy, ya. Para pemuka Quraisy itu berkumpul di Darun Natwah, ya, tempat majelis mereka mengadakan pertemuan. Nah, kemudian mereka berbicara, ya, lama, setengah harian, satu harian, ya, dan mereka membuat suatu perencanaan aksi, rencana aksi, ya, dengan tujuan bagaimana supaya Muhammad itu berhenti dari dakwahnya, berhenti dari seruan-seruannya, ya, berhenti dari mengajak manusia untuk bertauhidullah. Ya, maka mereka kemudian membuat berbagai macam perencanaan dan akhirnya pada satu kesimpulan. Ya. Akhirnya kesimpulan itu kemudian disampaikan kepada Muhammad. Wahai Muhammad, ya, jika engkau ingin menjadi orang yang memang yang kamu tuju itu adalah kekayaan, ya, maka kami akan mengumpulkan harta-harta dari kami. Kemudian setelah itu kami berikan kepada engkau sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Ya. Jika engkau ingin memang ingin menjadi penguasa, ya, orang yang disegani, orang yang dihormati, maka kami akan engkau menjadikan, kami sepakat akan menjadikan engkau sebagai tokoh. Karena engkau adalah Al-Amin, ya, dipercaya, kamu tidak pernah berbohong, ya. Kami akan jadikan engkau sebagai raja, ya. Dan segala sesuatu, ya, tidak akan kami putuskan tanpa izin kamu, ya. Ya, tanpa izin kamu, ya. Jadi akan engkau adalah menjadi penguasa yang menentukan, ya, yang akan mengatur kami nanti. Atau kalau kamu memang yang kamu ingin itu adalah seorang wanita cantik, ya, maka silahkan engkau pilih mana wanita cantik, ya, di antara kaum-kaum kami, ya. Kemudian kami akan membiayai biaya perkawinan kamu dengannya. Silahkan pilih wanita cantik yang kamu tuju manapun. Jadi ini adalah tawaran dari para pembesar Quraisy, tokoh-tokohnya. Maka Rasulullah kemudian menolak tegas, ya, menolak tegas semuanya, ya. Karena apa? Karena syarat dari kalau para pembesar Quraisy itu menawarkan itu semua dengan syarat Muhammad menghentikan dakwahnya, menghentikan seruannya, menghentikan perjuangannya, yaitu tauhidullah. Nah, ini benar Rasulullah menolak tegas, ya. Ya, menolak tegas. Karena memang bukan itu yang dituju oleh Rasulullah. Tidak, ya, bukan itu tujuan Rasulullah Muhammad. Dan namanya harta, kekuasaan, wanita itu adalah hawa nafsu, ya. Bersumber dari hawa nafsu. Dan memang bukan tuh Rasulullah Muhammad itu bukan untuk mengikuti hawa nafsunya. Dia adalah mengikuti aturan arahan dari Allah, perintah dari Allah. Ya. Murni, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai yang diperjuangkan, ya kan? Aturan hidup yang diperjuangkan, konsep hidup, keyakinan yang diserukan, itu adalah dari Allah, murni dari Allah. Itulah tauhidullah. Makna tauhidullah. Ya. Sehingga dari sini kita bisa memahami Islam yang benar, tauhidullah yang benar. Ya. Suatu ketika Amr bin Hisam ini adalah seorang tokoh, ya. Seorang tokoh Quraisy Mekah. Dia adalah orang yang kaya. Dia adalah orang yang memiliki kedudukan, status sosial yang tinggi, sehingga masyarakat Quraisy itu menyebutnya sebagai Abul Hakam, ya. Yaitu bapak yang bijaksana. Kenapa? Karena persoalan-persoalan di masyarakat, kalau ada perselisihan, kalau ada pertengkaran, itu diajukan kepada Amr bin Hisam atau Abul Hakam ini untuk menentukan, untuk memutuskan. Jadi kalau ada permasalahan, ya, terkait dengan urusan dagang, ada permasalahan terkait dengan tetangga lainnya, ya, antara keluarga, itu mereka minta Abul Hakam atau Amr bin Hisam ini untuk memutuskan, gitu, bagaimana baiknya, bagaimana solusinya terhadap permasalahan atau perselisihan tersebut. Ya. Jadi Amr bin Hisam ini adalah orang yang pintar di mata masyarakat, orang yang memiliki pengalaman, orang yang bijaksana, arif, ya, sudah kaya, punya pengaruh, statusnya tinggi dan sebagainya. Tetapi Rasulullah mengatakan, ya, dia bukan Abul Hakam tapi Abu Jahal. Ya, Abu Jahal yaitu bapak kebodohan. Kenapa? Karena dia menolak dakwah Rasulullah, ya, menolak tauhidullah, ya, menolak Islam. Suatu ketika, ya, Abul Hakam atau Abu Jahal atau Amr bin Hisam ini ketemu dengan Muhammad SAW. Wahai Muhammad, ya, sesungguhnya aku menolak engkau, ya, menolak tidak mau masuk Islam, tidak mau bersyahadat, aku menolak tauhidullah itu karena aku bukan mendustakan engkau. Aku tidak mendustakan engkau, karena aku tahu persis siapa engkau, ya. Dari kecil, ya, sampai engkau remaja, pemuda, sampai dewasa, sampai kamu nikah, ya kan? Sampai sekarang, aku tahu siapa kamu. Kamu tidak pernah berbohong. Dari kecil kamu tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong sedikit pun. Ya. Kamu, kami kasih gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Ya. Ya. Ya. Sampai sekarang kami percaya sama kami tidak mendusta, apa kami percaya sama kamu, tidak mendustakan kamu. Tetapi aku, ya, kami tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti agamamu, tidak mau bertauhidullah. Kenapa? Ya, maka Amr bin Yazid bilang, aku mendustakan engkau bukan karena engkau tidak apa tidak bisa dipercaya, bukan, tetapi karena aturan, ya, apa yang engkau serukan dari Tuhan kamu itu. Ya, ya. Karena kami tidak mau tunduk kepada aturan konsep hidup yang engkau sampaikan dari Tuhanmu itu. Nah, ini adalah suatu hal yang memperjelas tentang ini, ya. Jadi Abu Jahal atau Abul Hakam atau Amr bin Hasyim ini, ya, ada orang yang pintar, ya, orang yang bijaksana, dan dia tahu Muhammad tidak pernah berbohong, ya, ya, dari sejak kecil, tetapi dia menolak seruan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia, ya, tidak mau tunduk patuh, tidak mau mengikuti konsep hidup, aturan hidup, ya, yang diturunkan oleh Allah, ya, lewat Muhammad SAW. Atau tidak mau tunduk patuh pada Islam. Kenapa? Karena sistem Islam, sistem aturan Islam, itu akan membahayakan kedudukan dia. Ya, selama ini dia dihormati, disanjung, dihargai, ya, dipuja, ya, oleh kaumnya. Ya, perselisihan-perselisihan kaumnya disampaikan kepada dia, dan dia menikmati status sosial dia, ya, dengan memberikan apa ucapan-ucapan dia, arahan-arahan dia, nasihat-nasihat itu didengar oleh orang-orang Quraisy, dan dia menikmati itu. Ya. Jadi dengan status sosial yang tinggi ini, maka dia menikmati itu. Sementara Islam, aturan yang dibawa oleh Muhammad SAW itu adalah semua manusia itu sama di hadapan Allah. Ya. Aturan universal, ya, antara tuannya dengan budaknya sama. Ya. Sementara Amr bin Hasyim itu tidak mau dia disamakan dia dengan budaknya. Ya. Dia tidak mau. Ya. Jadi dia tidak mau, ya, antara tuan dengan budaknya itu disamakan. Jadi dia menolak aturan yang mempersamakan itu. Sementara Islam adalah aturan dari Allah, di mana manusia semuanya itu adalah seperti mata sisir yang rata sama. Tidak ada perbedaan kasta. Ya. Tidak ada perbedaan kasta. Tidak ada perbedaan status sosial. Nah, inilah aturan Islam, aturan yang benar. Aturan universal, ya, yang bersumber dari Allah, yang bebas dari hawa nafsu. Ya. Sementara kebanyakan tokoh-tokoh, para pembesar negeri, orang yang jenderal-jenderal, orang yang penguasa-penguasa itu, mereka tidak mau status mereka, status sosial mereka itu hilang. Karena mereka sudah menikmati status itu selama ini, menikmati kenyamanan, kedudukan, ya, menikmati harta, ya, kenyamanan, kedudukan, harta, ya, kesenangan, dan sebagainya. Dia sudah menikmati itu dan dia tidak mau hilang. Kenapa? Karena kalau masuk Islam, ya, bersyahadatain, ya, bertauhidullah, itu konsekuensinya adalah mengikuti aturan dari Allah, tunduk patuh kepada aturan dari Allah yang diwahyukan, yang disampaikan oleh Muhammad SAW, dan mengikuti perintah-perintah Rasulullah SAW. Sementara perintah Rasulullah itu adalah juga perintah Allah. Ya, merupakan perintah Allah. Nah, inilah satu pemahaman. Sehingga akhirnya Pak Abu Jahal, Amr bin Syab ini menolak. Ya. Menolak Islam, tidak mau Islam. Karena apa? Karena dia tahu konsekuensi kalau masuk Islam, ya, itu akan dirinya akan kehilangan banyak kedudukan, kesenangan, banyak dia akan kehilangan status sosial dia yang tinggi, ya. Dan Inilah yang sampai sekarang itu kenapa orang menolak Islam. Kenapa? Karena dia takut kalau dia menerima Islam dengan sungguh-sungguh, maka dia akan kehilangan kekuasaan dia. Maka dia berusaha untuk menghalangi Islam tegak di muka bumi. Kenapa? Karena takut kekuasaan dia, ya, takut pengaruh sosial dia, pengaruh politik dia, ya, itu hilang. Intinya dia itu takut kalau kenyamanan, ya, zona nyaman, zona kesenangan, ya, semua status sosial, kehormatan, ya, itu yang selama ini dimiliki, dinikmatin, ya, dari status quo yang dia miliki itu hilang. Kalau Islam itu tegak di muka bumi. Nah, inilah yang terjadi sampai sekarang, ya. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Orang-orang non-muslim itu para tokoh-tokohnya jelas, ya, mereka itu tidak mau Islam tegak di muka bumi. Tidak mau aturan Allah tegak di muka bumi. Tidak mau kitab suci Al-Qur'an itu menjadi undang-undang dasar. Tidak mau, jelas. Kenapa? Karena mereka, ya. Karena mereka, ya, tahu kalau aturan Allah tegak di muka bumi, kalau Al-Quran itu menjadi undang-undang dasar, ya, kehidupan dalam masyarakat bernegara, berbangsa, dalam kehidupan universal, ya, dijadikan sebagai undang-undang dasar kehidupan manusia semuanya, maka, ya, kedudukan mereka, fasilitas hidup yang mereka nikmatin itu akan hilang. Karena dalam Islam seorang pemimpin itu adalah pelayan rakyatnya. Orang dalam Islam, seorang pemimpin itu adalah menjadi contoh, ya, dalam kehidupan sehari-hari dengan hidup apa? Dengan hidup pola hidup yang sederhana, ya. Pola hidup yang sederhana, ya, makan apa adanya, minum apa adanya, ya. Ya. Tidak, seorang pemimpin dalam Islam itu tidak boleh duduknya lebih tinggi daripada orang yang dipimpinnya. Ya. Ketika dalam majelis itu duduknya harus sama, ya. Sama, ya. Kemudian orang yang dalam Islam itu seseorang pemimpin dalam Islam yang sungguh-sungguh menjalankan Islam itu dia akan menghilangkan berbagai macam kezaliman-kezaliman gitu, ya. Ya, kezaliman-kezaliman di muka bumi, ya. Contohnya adalah riba, ya, riba, ya, bunga bank itu adalah kezaliman terhadap harta orang lain, ya, mengambil harta orang lain, ya, atas nama, atas dasar bunga interest, ya, itu diharamkan, ya. Kemudian zalim kepada orang lain nggak boleh. Dalam Islam zalim kepada orang lain itu siapapun, ya, nggak boleh. Zalim kepada pelayannya, kepada orang-orang anak buahnya, kalian nggak boleh, ya, ya, nggak boleh. Nah, inilah. Jadi sementara termasuk juga memungut pajak, ya, memungut pajak, ya, yang apalagi pajak itu tinggi, ya, ya, itu nggak boleh dalam Islam, ya. Karena apa? Karena itu mengambil hak harta orang lain, ya. Nah, inilah. Jadi konsep Islam adalah konsep yang universal. Untuk apa? Untuk manusia, ya. Dan orang tokoh-tokoh, ya, yang saya tokoh-tokoh orang non-muslim itu mereka sangat berkepentingan supaya Islam tidak tegak di muka bumi. Maka supaya Islam tidak tegak di muka bumi, maka mereka membuat tipu daya, ya, mengerahkan tenaga, waktu, pikiran, biaya yang tinggi dari dulu untuk menghancurkan umat Islam, untuk menjauhkan Islam, umat Islam dari Islam, ya. Menjauhkan umat Islam dari Al-Qur'an, menjauhkan umat Islam dari hadis Rasulullah, dari sirah nabawiyah. Dan diganti dengan segala sesuatu yang selain dari Al-Quran, ya, ya. Konsep hidup Islam diganti dengan konsep hidup yang lainnya, ya. Dan ini kemudian konsep hidup selain Islam ini kemudian diajarkan di bangku-bangku sekolah sampai perguruan tinggi, ya. Mereka menawarkan beasiswa kepada penduduk kaum muslimin, ya, untuk datang ke universitas, ya, ke negeri mereka. Kemudian di kampus itu kemudian mereka dicekokin dengan sistem luar Islam, aturan hidup di luar Islam, ya. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan gelar sarjana, ya, ya, sampai master, sampai doktor, kemudian mereka kembali ke negerinya dan mereka menduduki posisi-posisi penting. Sebagai menteri, sebagai pejabat tinggi, sebagai tokoh, sebagai dosen, sebagai orang yang memiliki kedudukan sosial, politik, atau militer. Kemudian akhirnya mereka membuat sistem pendidikan sekuler, pendidikan yang non-islami. Maka jadilah generasi berikutnya adalah generasi yang ya, yang jauh dari Islam, ya. Muslim tapi tidak islami. Muslim tapi tidak berjuang untuk Islam, tapi berjuang untuk sistem hidup di luar Islam. Ya. Ya. Nah, inilah yang terjadi di negeri kita ini dan ujung-ujungnya adalah ya, ketika umat Islam itu seperti itu, ya, maka dia umat Islam itu hidup mengikuti hawa nafsunya, ya, maka dia menjadi lemah, ya. Dia meninggalkan dakwah, jihad fisabilillah, ya. Kemudian dia cinta dunia dan takut mati. Dan kemudian akhirnya umat Islam dikuasai oleh umat non-muslim, ya. Umat non-muslim, ya. Sampai sekarang di mana-mana, ya. Hampir semua belahan bumi sekarang ini, ya, umat Islam itu lemah dan aturan hidup yang ditegakkan bukan aturan dari Al-Qur'anul Karim, bukan dari Islam yang sesungguhnya. Bukan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi aturan yang dibikin oleh manusia, ya, yang dibuat oleh manusia, ya. Ya. Nah, inilah sebagai penjelasan, ya, peringatan kepada kita posisi kita di mana? Apakah kita berada di jalan yang benar atau jalan yang lurus? Jangan sampai kita menyangka kita sudah berada di jalan yang benar, sementara sehari-hari kita itu sebenarnya di jalan kesesatan. Ya, keyakinan yang kita miliki, perjuangan yang kita usahakan, itu sebenarnya adalah perjuangan, ya, bukan perjuangan yang perjuangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perjuangan itu berada di jalan syaitan, ya, hizbus syaitan. Maka penting bagi umat Islam sekarang kembali kepada Islam yang benar, Islam yang asalah, yang asli, yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, ya, dan Sunnah Nabi, ya. Islam sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi, ya, yang sumbernya langsung dari Al-Qur'an, ya, ya. Langsung kita pelajari Al-Qur'an, ya, kita tadaburi, kita pahami. Kemudian kita pelajarin hadis-hadis Nabi, sirah nabawiyah, perkehidupan Rasulullah, ya. Kita pelajarin para kehidupan para nabi dan rasul. Ya. Kehidupan generasi sahabat radhiyallahu anhum, ya, orang-orangnya, ya, perilakunya, komitmen hidupnya, perjuangannya. Kemudian kita pelajari juga generasi tabi'in dan tabi'in. Ya. Orang-orang generasi tabi'in adalah murid-muridnya para Rasulullah, para sahabat Rasulullah. Ya. Ya. Dan inilah yang seharusnya kita masih banyak yang harus kita pelajari. Ya. Inilah Islam, ya, satu sistem kehidupan yang universal, yang sekarang ini diabaikan oleh manusia, bahkan diabaikan oleh umat Islam sendiri. Ya. Dan diganti dengan sistem aturan di luar Islam, sistem aturan nasionalisme, materialisme, kapitalisme, liberalisme, hedonisme. Hedonisme itu yaitu aturan yang berdasarkan kesenangan, ya. Pokoknya yang penting senang, yang penting happy, yang penting sejahtera, ya. Yang penting rakyat makmur, ya. Sejahtera makmur, udah. Ya. Ya. Nah, ini jadi itu hedonisme, ya. Jadi aturan segala sesuatu aturan yang di luar Islam, ya, itu adalah bersumber dari hawa nafsu manusia. Dan maka kita lihat sekarang banyak sekali persoalan umat manusia. Nah, inilah persoalan umat manusia banyak sekali, ya. Dari masalah narkoba, korupsi, ya, kriminalitas, pembunuhan, ya kan. Kemudian penganiayaan, kezoliman, ya kan. Banyak sekali permasalahan. Kenapa? Sumbernya adalah dari aturan, ya, hukum, ya, sistem hidup yang ditegakkan adalah bersumber dari hawa nafsu. Yang merupakan dilakukan oleh siapa? Oleh tokoh-tokohnya, oleh tokoh-tokoh negeri, ya, oleh orang-orang tokoh-tokoh dari masyarakat dari dulu sampai sekarang. Yang semuanya itu bukan dari Islam. Ya, bukan dari Islam dan bukan ditegakkan oleh orang-orang yang soleh. Ya, maka penting sekali kita kembali kepada Islam yang benar, kemudian kita mendidik orang untuk soleh. Soleh itu artinya orang yang orientasinya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya. Orang yang tidak takut menderita di dunia untuk selamat di akhirat. Orang yang orientasinya memang untuk menghamba sepenuhnya kepada Allah, ya, ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Ya. Nah inilah penting sekali kita komitmen kembali kepada Islam yang benar, ya. Dan insya Allah kalau kita kembali kepada Islam yang benar, maka insya Allah, ya, kehidupan manusia ini, ya, akan menjadi benar-benar sejahtera makmur, ya, sesuai dengan sejahtera makmur dengan berkah Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sejahtera makmur tapi dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya, jadi penting sekali membedakan sejahtera makmur tapi dalam kemurkaan Allah, ya, dan sejahtera makmur dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejahtera makmur dalam keridhaan Allah adalah sejahtera kemakmuran yang bersumber, ya, yang lahir, ya, dari orang-orang yang apa, dari sistem hidup dan orang-orang yang komitmen dengan aturan dari Allah. Sementara sejahtera dan makmur itu adalah lahir dari sistem sejahtera dan makmur yang dimurkai Allah adalah sejahtera dan makmur yang lahir dari kemurkaan Allah, dari aturan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali kita merefleksikan diri agar jangan sampai kita sesat di jalan hidup kita sementara kita menyangka bahwa kita masih berada di jalan hidup yang benar. Insyaallah, mohon maaf kalau ada kelafan, kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.